wastilahan ala ayyi syai'in tadullu al-hurufil atiyah min al-lam al-kaf rubba an wa fi ma alladhi taqtasu waw al-qasam bidukhuli alayhi min anwa'il asma. Apa yang dikhususkan dengan wawul qasam untuk bisa masuk kepadanya? Yang berikutnya, man ladhi taqtassu ta'ul qasam bidukuli alih. Apa yang dikhususkan pada dengan ta'ul qasam untuk masuk kepadanya? Masilil ba'al qasam bimithalain mukhtalifain. Berikan dua contoh ba'ul qasam. Berikan contohnya. Baik. Dan juga yang berikutnya, mayyizil asma allati fil jumal al-atiyah ma dzikril alamah allati 'arafta biha ismiyataha. Kalian cari mana yang kelihatan ciri-ciri isimnya pada kalimat-kalimat berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wal 'asri innal insana lafi khusr. Wa ilahukum ilahu wahid ar-rahmanu fas'al bihi khabira. Sebutkan isim-isimnya dan sebutkan dari mana kamu tahu. Ya. Misalnya kalimat pertama, ya. Isim. Bila isim karena dimasuki bi. Ya. Maka dia isim. Ya. Kemudian lafzul jalalah. Ya. Kemudian ar-rahman, kemudian ar-rahim. Ya. Kamu sebutkan dia isim karena ada alif lam. Dia isim karena ada dimasuki huruf khafad. Dia isim karena dimasuki huruf ini dan seterusnya. Mafhum? Ala as'ilah? Tayyib. Uktubuha. Barakallahu fikum.